Pertanyaan pertama, bismillah, saya mau bertanya, apakah orang yang sering ngigo saat tidur itu di dalam tubuhnya ada jin, apakah harus diruqyah? Tidak mesti, barakallahu fikum. Kita jawab dulu salamnya ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang ngigo kadang-kadang memang kena jin, kadang-kadang tidak ada kaitan dengan jin. Kaitannya dengan apa yang ada pada dirinya dari bayangan-bayangan atau pikiran-pikiran tertentu ketika dalam keadaan jaga, terbawa sampai ketika tidur. Maka ketika tidur tadi pikirannya masih berpikir tentang apa yang ada di siang harinya. Wallahu ta'ala alam. Kalau ditanya apakah perlu diruqyah, ruqyah saja. Kalau memang ternyata ada pengaruhnya berarti memang jin. Kalau sepertinya tidak ada pengaruhnya berarti itu hanya kasus-kasus biasa seseorang yang terbawa ketika tidurnya tentang apa yang dipikirkan ketika dia jaga. Wallahu ta'ala alam. Kemudian bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa melindungi Ustaz dan keluarga Ustaz dan juga penyiar dimanapun berada. Amin wa iyyakum. Maaf izin bertanya, apakah boleh bagi seorang wanita berdoa meminta jodoh dengan doa yang dibuat sendiri tapi dengan lafaz Arab seperti wah masya Allah, huruf kudu masya Allah. Huruf kudu misalnya Allahumma inni hari dunika bihajal salihan wal akhlak wal karim wal hafid wal jamil wal mal. Oh masya Allah. Ataukah cukup dengan doa Nabi Musa AS yang dalam Al-Quran yang berbunyi Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairi faqir, surat Al-Qasas ayat 24. Dan atas perhatian serta jawabannya saya ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Tidak, barakallahu fikum, tidak harus dengan bahasa Arab. Apalagi ini bahasa Arabnya fatal salahnya. Allahumma inni uridun nikah, aku ingin menikah birrijal. Rijal itu bentuk jamak. Jadi dengan banyak laki-laki, waduh ini kacau sekali. Satu laki-laki aja enggak boleh poliandri. Jangan banyak rijal. Diganti rojul, berrojulis soleh misalnya. Kemudian wal amal bihi, atufnya juga agak aneh. Masa kita menikah dan kemudian beramal dengan laki-laki tersebut, maksudnya apa pekerjaan tersebut? Wal akhlakul karimah, menikah dengan akhlakul karimah, menikah dengan penghafal, menikah dengan orang ganteng, menikah dengan harta. Itu kalau saya terjemahkan. Sehingga tidak harus dipaksakan dengan bahasa Arab kalau memang tidak bisa bahasa Arab. Ambil dari hadis-hadis yang berkait dengan ini atau ayat tadi juga sudah cukup. Innamal a'malu binniyat, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku sangat membutuhkan kebaikan darimu. Dalam keadaan engkau di hatinya menginginkan untuk mendapatkan jodoh. Mudah-mudahan Allah SWT maha mendengar bisikan hatimu dan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kalau mau rinci seperti ini, ya Allah jodohkanlah aku dengan seorang yang begini, yang begini, yang begini, maka bahasa Indonesia sajalah ya. Nah, tetapi kalau dalam salat, barakallahu fikum, tidak boleh dilafadzkan atau dengan terdengar walaupun berbisik, tidak boleh. Karena tahu tak saya, pendapat para ulama menyatakan tidak boleh ada kalam nas, tidak boleh ada ucapan-ucapan manusia ketika salat. Barakallahu fikum. Dan doa sesungguhnya bukan kalam munnas, karena itu adalah kalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, sehingga boleh tapi dalam hati saja, jangan terucap. Ya, berikutnya Ustaz. Bismillah. Maaf Ustaz, saya ingin bertanya di luar tema. Apakah Ustaz pernah mendengar batu as-sakhrah? Jika pernah, mohon dijelaskan tentang hal tersebut. Barakallahu fikum. Enggak pernah. Sehingga pernah mendengar batu as-sakhrah. Yang saya pernah dengar adalah Qubbatus Sakhrah. Qubbatus Sakhrah itu kubah dari masjid yang ada di Palestina, yang itu barakallahu fikum bukan masjid Aqsa. Sekarang ini saya lihat entah sengaja atau tidak sengaja, di mana-mana setiap ada pembahasan tentang Palestina dan Masjidil Aqsa, mesti gambarnya Masjid Qubbatus Sakhrah. Padahal itu bukan Masjidil Aqsa. Tapi kalau tulis bebaskan Masjidil Aqsa, gambarnya Masjid Qubbatus Sakhrah. Saya heran, kenapa? Apakah benar-benar tidak tahu? atau dalam keadaan sengaja karena ada perencanaan-perencanaan makar-makar agar digeser kaum muslimin untuk mengetahui dengan salah bahwa Masjidil Aqsa adalah masjid ini, sehingga sampai sekarang mereka sangat gembiranya karena ada bebas dan sebagainya, bahkan diizinkan masuk, padahal itu Masjid Qubbatuz Zakhra, Masjidil Aqsa bukan itu. Bentuknya sepertinya persegi panjang, tidak seperti itu, segi lima seperti itu atau mirip dengan itu, tapi ada di jarak dekat dengan itu yang sekarang Nasrullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mereka membuat rencana-rencana di dalamnya. Ini Yahudi. Wallahu ta'ala alam, semoga Allah ta'ala mengembalikan Masjidil Aqsa dan juga Qubbatuz Zakhra kepada kaum muslimin. Amin. Wallahu ta'ala alam. Pertanyaan berikutnya, bismillah, izin bertanya Ustaz. Saya betul-betul berniat memberikan uang kepada seorang yang fakir, sudah di amplop. Tapi sudah di amplop. Iya, sudah di amplop Ustaz. Tapi kata Allah, ada kebutuhan sehingga saya merasa membutuhkan uang tersebut. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah hukum uang tersebut kalau saya gunakan? Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kalau belum ada akad atau belum ada artinya serah terima, maka itu masih punya kamu. Kalau ternyata engkau punya hajat dan sebagainya, maka tidak mengapa digunakan karena itu bukan milik orang tadi atau belum ada transaksi pemberian atau serah terima. Barakallahu fikum, dan niat kamu untuk memberikannya pada fuqara tadi dapat pahala. Ya tentunya dapat pahala sekian, artinya sesuai dengan keadaannya. Kalau dia memberikannya jadi akan lebih besar lagi pahalanya, begitu. Baik. Selain itu, saya ingatkan agar niat tadi yang baik tadi terwujud walaupun bukan hari itu. Artinya kamu niatkan kembali bahwa apa yang saya kemarin batalkan harus saya ganti. Karena seorang yang sudah berniat baik, sayang sekali kalau dibatalkan, barakallahu fikum. Tetapi kalau secara hukum, sebelum ada serah terima, itu masih punya kamu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian izin bertanya Ustaz. Oh ya. Kemudian bismillah, bagi penjual madu seringnya ia menampilkan proses dari awal pengambilan madunya untuk pembuktian keaslian madunya yang konsekuensinya masuknya gambar lebah secara selintas. Maaf, apakah yang seperti ini diperbolehkan? Jazakumullah khairan. Nah, ada atsar dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika ditanya masalah ini yang gambar itu terpaksa kami membutuhkannya, dijawab as-suratu ra's, as-surah ra's, yang namanya gambar itu adalah kepalanya, wajahnya, maka hapuslah kepalanya jika in kunta labudda minhu, kalau engkau terpaksa memerlukannya maka buanglah kepalanya. Ikhwan ibn a'azakullah, sehingga gambar-gambar yang tidak terlihat kepalanya, wajah, mata dan sebagainya, maka itu tidak mengapa. Tetapi kalau ada kepalanya, wajahnya, maka hapus, diedit sedikit agar tidak terlihat kepalanya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam. Pertanyaan terakhir Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ustaz mau tanya, di Serawan Sayang setiap konsumen bisa bikin gratis untuk dapat potongan harga. Kalau ada promo, kalau ada promo harga sudah diskon. Tapi khusus untuk konsumen yang punya member dengan potongan harga, dengan potongan harga lagi, apakah itu dibolehkan kita punya member untuk belanja di mall-mall tersebut? Jazakallahu khairan. Allahu a'lam. Kalau intinya adalah memberikan potongan, maka itu adalah tawar-menawar. Artinya ketika saya membeli sesuatu, orang berkata, kalau kamu begini, harganya akan dipotong. Kalau mau dengan cara seperti ini, harganya dipotong lagi. Kalau engkau tidak memakai kresek, akan dikurangi lagi. Rp200, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini adalah tawar-menawar. Al-khiyaru malam yatafarraqa. Hak pilih itu sebelum berpisah. Artinya silakan kamu tawar-menawar seperti itu. Barakallahu fikum. Setelah ada kesepakatan, apakah engkau ikut atau tidak ikut, apakah pakai member atau tidak pakai member dan sebagainya, berarti sudah sepakat dengan harga tertentu. Maka setelah dibeli selesai, tidak lagi bisa dibatalkan. Wallahu ta'ala alam, barakallahu fikum. Ini kalau hanya sebatas potongan harga. tetapi tentang membernya wallahu ta'ala alam ada masalah lain. Ini beberapa ulama menganggap cara-cara member itu adalah monopoli yang tidak diperbolehkan kalau engkau sebagai penjualnya ya, sebagai anunya, sebagai apa istilahnya, pemilik mallnya, maka jangan memakai sistem-sistem yang seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Terima kasih Ustaz atas jawabannya dan semoga akan memberikan hikmat dan manfaat yang besar untuk kita bisa senantiasa atas ilmu agamanya. Komisaris di Malapun Anda, terima kasih atas kebersamaan Anda dan semoga apa yang kita dengarkan dapat bermanfaat bagi kita dan juga kita amalkan sehingga menjadi amalan yang soleh dan ikhlas. Dan kita akan ikuti pada kesempatan esok hari dengan pembicara yakni Ustaz Muhammad bin Umar Asyid Afidatala yang insya Allah akan mengisi beliau mengisi kajian ini insya Allah. Komisaris atas perhatian yang bersamanya kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsiran dan mohon maaf atas kesalahan kurangnya. Dan bila ada pertanyaan yang mungkin belum terjawabkan, semoga akan terjawabkan pada waktu berikutnya. Dan mohon maaf, insya Allah pada kesempatan besok Jumat sehingga libur, insya Allah kita akan lanjutkan pada kesempatan hari-hari berikutnya insya Allah. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.